Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. قال صاحب الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وفي أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا يعني dalam hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam bab ini. Dalam hadis ini ada faedah yaitu bahwasanya tidak dibolehkan seorang hamba ditanya atau dimintai kecuali apa yang dia mampu. Dalam perkara-perkara dunia. Jadi perkara yang tidak mampu untuk lakukan seorang hamba maka tidak boleh diminta kepada selain Allah Ta'ala. Dikatakan di sini wa ammal maghfirah wa ammar rahmah wal maghfirah wal jannah wan najat minan nar wa nahwu dzalika min kulli ma yaqdiru alaihi illa Allah Ta'ala fala yajuzu ayyutlaba illa minhu Ta'ala. Dan adapun rahmah dan pengampunan surga dan juga keselamatan dari api neraka dan yang semisalnya dari seluruh apa saja yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala, maka tidak dibolehkan diminta kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa innama indallahi la yunalu illa bitadrid tawhid wal ikhlasi lahu bima syara'ahu wa radiyahu li ibadihi ay taqarrabu ilaihi bihi. Maksudnya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tidak akan didapati, tidak akan didapatkan, tidak akan digapai kecuali dengan memurnikan tauhid. Tajrid maknanya memurnikan. Dan memurnikan dan ikhlas hanyalah untuk Allah dengan apa saja yang Allah telah syariatkannya. Dan apa yang Allah telah ridhoinya untuk para hambanya agar mereka mendekatkan diri kepadanya dengan perkara tersebut. Jadi itu syarat untuk diterimanya atau untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Mengikuti apa yang Allah ridhoi dari syariatnya. Yang telah Allah syariatkan bagi hambanya. Fadakana la yanfa'u bintahu wala ammahu wala ammatahu wala qarabatu illa dhalik. Fagairum awla wa ahra. Maka apabila tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada putrinya, kepada pamannya, kepada bibinya, dan juga kepada keluarganya. Kecuali memurnikan tauhid. Kecuali memurnikan ittiba. Al-ikhlasu lahu bima syara'ahu wa radiyahu li ibadihi. Memurnikan hanyalah untuk Allah dengan apa yang Allah telah syariatkan dan apa yang telah Allah ridhoi untuk hambanya agar mereka mendekatkan diri kepadanya kepada Allah dengan perkara tersebut. Jadi illa dalik-dalik maknanya adalah tajrid wal ikhlas. Tajrid tauhid wal ikhlas itulah yang menyelamatkan, yang memberikan manfaat kepada putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada pamannya, kepada bibinya, dan kepada keluarganya. Zalika ini semisara kembali kepada tajrid tauhid wal ikhlas. Memurnikan tauhid dan juga mengikhlaskan semua apa yang Allah syaratkan hanyalah untuk Allah Ta'ala. Ini yang bisa menyelamatkan, bisa memberikan manfaat kepada putrinya beliau, pamannya beliau, dan bibinya, dan juga keluarganya. Maka selain mereka, selain keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih utama dan lebih berhak untuk tidak bisa memberikan manfaat kepada keluarganya yang lain. Fi kisati ammihi Abi Thalib mu'tabarun. Dalam kisah pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib, ada iktibar, ada pelajaran. Apa yang kita ambil dari pelajaran terkait dengan kisahnya Abu Thalib, yaitu dulu di masa hidupnya, di masa sulit-sulitnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dialah Abu Thalib yang melindunginya. Dialah yang melindungi dari siapapun yang mau mengganggu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengancam membunuh yang lainnya. Wibawanya Abu Thalib sangat besar di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ancamannya orang-orang yang tidak ridho dengan dakwanya beliau. Tapi tidak menguntungkan Abu Thalib untuk keluar dari api neraka. Bahkan dia termasuk penghuni neraka selama-lamanya dan tidak ada selesainya, abadul abad. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya yaitu kakinya nancap di api neraka. Dan dimaknya, otaknya mendidih. Padahal dialah yang dulu membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan wibawanya dan kedudukannya. Tapi tidak menguntungkan dirinya dari selamatnya dari api neraka. Maka selain keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan menguntungkan keluarganya yang lain kecuali dengan tajrid tauhid wal ikhlas lahu, memurnikan tauhid dan memurnikan semua apa yang Allah syaratkan hanyalah untuk Allah Ta'ala. Maknanya yaitu mengikuti apa yang Allah syariatkan, bukan melanggar, bukan menentangnya. Lalu kata beliau rahmat Ta'ala, fandur ilal waqi' al'an. Al-waqi' yakni fenomena, kenyataan, namanya waqi'. Maka lihatlah kepada apa yang sekarang ini terlihat nyata. Min kasirin minan nas, dari banyaknya manusia. Apa itu yang waqi' sekarang ini? Yang terjadi di kebanyakan manusia, yaitu berupa minal iltija'. Iltija', bersandar, mengambil perlindungan, mengambil manfaat, anggapan mereka kepada al-ilal amwat, pada orang-orang yang sudah mati. Wa tawajjuh ilaihim birogobat wa rohbat. Tawajjuh, yakni berangkat dari lubuk hatinya, menghadap kepada al-amwat. Birogobat, dengan perkara yang mereka harapkan atau dari perkara apa yang mereka takutkan, minta perlindungan kepada al-amwat dengan hati dan lisan mereka dan badan mereka. Ini yang paling banyak dari kalangan manusia di hari ini, kata beliau, itulah yang waqi' yang terjadi. Itulah faktanya dan fenomenanya. Itu makna waqi'. Sedangkan mereka al-amwat, wahum, ini dhamirnya al-amwat. Sedangkan mereka, orang-orang yang sudah mati, yang dijadikan sandaran oleh banyaknya manusia tadi, azizuna. Mereka adalah lemah. La yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'ah. Kelemahan mereka di dalam memiliki untuk diri mereka. Taruhlah madarat yang mungkin menimpa mereka, mereka enggak mampu untuk mengelakkannya. Para orang-orang yang sudah mati yang dikubur, ada madarat yang menimpa diri mereka, mereka enggak akan mampu mengelakkan madarat dari diri mereka. Dan juga enggak mampu untuk memberikan manfaat untuk diri mereka. Fadlan an ghairihim, lebih-lebih lagi memberikan manfaat kepada selain mereka. Kalau engkau melihat fakta seperti ini, yatabayyan lakah, jelaslah bagimu. Annahum laisu ala syai', bahwasanya mereka yang memiliki iltija, bersandar kepada orang-orang yang sudah mati, tawadhu dengan hati mereka kepada orang-orang yang sudah mati dalam perkara yang mereka anggap ini kebaikan bagi mereka, atau minta perlindungan dari mereka dari perkara-perkara yang mereka tidak suka. Ini fakta yang terjadi. Kalau engkau melihat fakta seperti ini, jelaslah bagi kamu bahwasanya mereka itu pada hakikatnya tidak ada apa-apanya. Laisa laisu ala syai'. Perhatikan. Orang-orang ini yang tidak ada apa-apanya, maknanya enggak berarti. Enggak ada gunanya apa yang mereka lakukan. Wujudnya mereka banyak memberikan manfaat daripada kalau tidak ada. Mafhum. Jadi mereka itu enggak ada artinya. Enggak ada gunanya mereka hidup di dunia. Keburukan aja yang mereka sebarkan di muka bumi ini. Tapi mereka-mereka yang terjun dalam medan politik melihat fakta seperti itu bukan menjadikan pelajaran bagi mereka untuk tahu tentang keadaan mereka adalah enggak ada maknanya. Bahkan dijadikan pendukung untuk kesuksesan mereka ketika mereka masuk dalam medan politik. Kuburiyun dari tokoh-tokoh mereka yang dihubungi untuk mensukseskan apa yang mereka inginkan. Ya kan? Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan Islamiyin. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam dari orang-orang yang berkecimpung dalam medan politik. Dalam medan dakwah di atas kebodohan. Maka ahlu sunnah wal jamaah, para muwahidun, sungguh jauh dari apa yang mereka lakukan. Ini yang harus diwujudkan, sungguh jauh dari apa yang mereka lakukan. Tidak mirip sama sekali dari mereka orang-orang yang cuma memperbanyak para pendukung, walaupun yang pendukungnya adalah kuburiyin, para sahara tukang sihir, para kahana, para dukun, dan yang lainnya. Dan mereka-mereka yang terjun dalam medan politik ini rata-rata seperti itu. Pasti mayoritasnya adalah bermuamalah dengan para kahana dan sahara. Para dukun dan para tukang sihir. Ini kebanyakan mereka. Untuk kepentingan suksesnya perkara dunia. Maka seorang yang muwahhid, ya kan, jangankan mau menduduki kedudukan tersebut. Dengar saja sudah muak. Ya kan? Kenapa pada dasarnya mereka adalah annahum laisu ala syai'. Tengok, jelaslah bagimu bahwasanya mereka tidaklah ada apa-apanya. Qala Allah Ta'ala innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka yang memiliki iltijak kepada al-amwat, watawajju ilaihim birogobat warohabat, mereka-mereka yang memiliki sandaran, penyandaran kepada orang-orang yang sudah mati, menghadapkan hati mereka kepada para orang yang sudah mati dengan perkara yang mereka inginkan, atau menghindar dari perkara apa yang mereka enggak suka. Itulah mereka menjadikan syayatin sebagai penolong-penolong mereka dari selain Allah Ta'ala. Tapi yang sangat mengerikan, tengok, وَيَحْتَبُنَا أَنَوْ مُحْتَدُونَ. Dan mereka memiliki dugaan, memiliki perkiraan, memiliki anggapan bahwasanya mereka di atas petunjuk. Kejahatan yang mereka lakukan itu dianggapnya adalah suatu kebaikan. Menjadikan para syaitan sebagai penolong mereka dari selain Allah itu pun dianggap sebagai perkara yang kebaikan. Maka dikatakan, وَيَحْتَبُنَا أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ. Tengok di sini. Jadi musyrik menjadikan penolong-penolong mereka dari selain Allah, ini para syaitan, tapi dianggap punya dugaan, punya anggapan bahwasanya mereka itu di atas petunjuk. Nah, coba bayangkan. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Dan ini yang sekarang ini terjadi di pertengahan banyaknya manusia. Kesirikan disebarkan, dusta disebarluaskan. Nah, tapi menganggapan dia di atas petunjuk. Dirinya di atas petunjuk. Pada hakikatnya, apa yang dikatakan oleh beliau di sini, Adharallahumus syaitanus syirka biqoli bimahabbatis sholihin. Syaitan menampakkan lahum yakni liman takhadha sayatina awliya'a min dunillah. Syaitan menampakkan bagi mereka, siapa mereka? Orang-orang yang menjadikan sayatin sebagai penolong untuk diri mereka dari selain Allah. Syaitan menampakkan kepada mereka kesirikan di tempat mencintai orang-orang soleh. Itu maknanya fi qalbi mahabbatis solihin fi maudhi'i mahabbatis solihin. Jadi kesirikan itu dibalik faktanya oleh setan, selayaknya mereka itu adalah mencintai orang-orang soleh. Total. Nah. Sedangkan wa kullu solihin yabra'u ila Allah. Sedangkan dan seluruh orang soleh berlepas diri. Dari apa yang mereka lakukan? Berlepas diri dari apa yang melakukan, mereka menghadap kepada Allah Ta'ala. Yabra'u ila Allah. Artinya membebaskan diri mereka dari kesirikan tersebut, mereka hanyalah memurnikan ibadah hanyalah kepada Allah. Jadi barok dari syirik seluruh orang soleh. Baik di dunia wa yauma yaqumul ashad, baik itu ketika di dunia dan juga nanti pada hari tegaknya al-ashad, yakni manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat. Akan adanya persaksian di hari itu. Maka enggak ada udzur. Enggak ada udzur setelah seorang itu telah tahu tentang Al-Qur'an datang kepada dirinya. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi sebagai pembawa syariat. Enggak ada udzur bagi seorang yang tahu tentang tersebut kemudian terjerembab dalam kesyirikan. Nas'allahu salama wal afiyah. Enggak ada udzur. Lundirakum bihi, ini fil Quran, waman balagahu al Quran. Untuk ku peringatkan kalian dengan Al Quran, dan Quran ini sebagai peringatan kepada siapapun yang telah sampai kepadanya Al Quran tersebut. Maka itu Quran telah di tangannya kaum muslimin di masjid-masjid mereka, di rumah-rumah mereka. Lalu dengan demikian mereka terjun dalam syirik, tidak ada lagi udzur. Qal wala raiba anna mahabbata sholihin innama tahsulu bimuwafaqatihim fiddin. Wala raiba, dan tidak ada keraguan dalam perkara yang berkaitan dengan masalah cinta kepada orang-orang soleh. Hanya saja cinta kepada orang soleh ini bisa diwujudkan dengan mencocoki orang-orang soleh dalam perkara agama. Bukankah menyelisih orang-orang soleh, para anbiya, dengan para suhada, para orang-orang soleh yang dipuji-puji oleh kuburiyin, dinyanyi-nyanyikan dengan pujian-pujian memuji mereka, dengan alasan mencintai mereka, ini adalah cuma gombal saja. Cuma gombalnya mereka. Kenapa? Karena pada hari yang sama, pada waktu yang sama mereka menyelisihi orang-orang soleh dalam tata cara beragama kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah mereka pada akhirnya adalah para syayatin berbentuk manusia. Para syayatin baik ini Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Yai. Demikian apa yang dia lakukan, maka pada akhirnya dia adalah syaitan berbentuk manusia. Tukang tipu. Jadi kecintaan terhadap orang-orang soleh itu hanya asalnya yahsul atau wujud. Dapat ada yang benar-benar diklaim sebagai cinta terhadap orang soleh, yaitu dalam mengikuti mereka dalam perkara agama. Wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbil alamin, dan mengikuti mereka orang-orang soleh dalam mentaati rabbul alamin. Bukan kok membuat fakta yang lain kemudian disebut sebagai cinta terhadap orang-orang soleh. Ini namanya penipuan. Kalau bahasa kita dikatakan tukang gombal. Hah? Pak Yai tukang gombal. Nah itu. Obral gombal. Maka dikatakan la bittikhadhim andadan min dunillah yuhibbunahum ka hubbillah isyrakan billahi wa ibadatan lillah wa adawatan lillahi wa rasulihi wa salihina min ibadihi. Bukan menjadikan orang-orang soleh sebagai tandingan dari selain Allah. Bukan menjadikan orang soleh sebagai tandingan dari selain Allah yang mereka cintai. Tandingan-tandingan tadi seperti cinta mereka kepada Allah. Bentuknya adalah syirik dengan Allah Ta'ala. Bentuknya adalah mengibadai selain Allah Ta'ala. Memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya dan memusuhi orang-orang soleh dari para hamba Allah Ta'ala. Nah ini diperhatikan, memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi orang-orang soleh dari para hamba-hamba Allah Ta'ala dianggapnya sebagai perkara yang dianggapnya kebaikan. Itulah tadi dikatakan bahwasanya mereka tukang gombal. Nah, maka waspadalah dengan para tukang gombal yang menyebar di muka bumi ini. Kama qala ta'ala wa qala Allah ya Isa ibn Maryam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala Allah berkata kepada Isa, wa Isa ibn Maryam, a'anta qulta lin-nas ittakhiduni, a'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi wa ummiya ilahaini min dunillah. Tatkala Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, putranya Maryam, apakah engkau yang pernah bilang kepada manusia? Apa yang dibilangkan kepada manusia? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan dari selain Allah. Pernahkah engkau bilang seperti itu kepada manusia? Maka jawabnya Isa, qala subhanak. Maksudnya engkau, kusucikan engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma lasali bihi ma lasali bi haqqin. Ma yakunu, enggak sepatutnya bagiku mengatakan apa yang tidak ada bagiku hak untuk kukatakan. Maknanya Isa alaihissalam mengingkari apa yang diklaim oleh manusia. Bahwasanya manusia mengklaim Isa lah yang menyuruh kami untuk menjadikan, ya kan, dirinya dan ibunya sebagai sesembahan dari selain Allah. Ini tak pernah dikatakan oleh Isa alaihissalam, tak pernah dikatakan oleh ibunya Maryam alaihissalam. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku pernah mengatakan apa yang mereka tuduhkan, sungguh engkau ya Allah adalah yang tahu. Fa'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku, sedangkan aku enggak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau ya Allah adalah Maha mengetahui dengan perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Kata Isa alaihissalam sebagai bentuk penegasan tak pernah apa yang dituduhkan kepada, enggak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan kepada Isa. Makultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan terhadapku dengan perkara tersebut. Apa itu? Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Yang ku katakan mereka adalah cuma ini. Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Ya ini esakanlah, sembahlah Allah, dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Dan aku sebagai saksi atas mereka selama aku masih hidup bersama mereka. Kata Isa, falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau mematikan aku, ya Allah, kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkaulah yang menjadi pengawas. Engkaulah yang mengetahui mereka. Dan engkau adalah maha bersaksi atas segala sesuatu. Ini murni tauhid. Murni tauhid yang diutarakan oleh Isa alaihissalam yang Allah kisahkan terkait dengan bantahnya Isa terhadap apa yang mereka tuduhkan. Dan selain Isa alaihissalam, dari para anbiya dan orang saleh dan yang lainnya akan membantah sebagaimana yang dibantahkan oleh Isa terhadap mereka. Maka terbaliklah kalau seorang menggandrungi kesyirikan dengan penamaan cinta terhadap orang-orang soleh. Ini namanya gombalnya mereka. Bohong dan dusta. Yang dilakukan oleh kuburiyin dan sekawanan mereka. Para kahana, para sahara, para tukang ramal dan yang selanjutnya. Al-Nujum. Qala al-'Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-ayah ba'da kalamin sabqin summa nafa'a yakuna qala lahum mudharama umira bihi wa huwa mahdhu tauhid. Berkata al-'Allamah, al-'Allamah adalah orang pintar. Nah, kalimat orang pintar ini banyak diselewengkan oleh banyak manusia. Siapa yang dikatakan orang pintar? Kebanyakan adalah para dukun. Pergi ke orang pinter. Wis golongan nang wong pinter. Siapa maksudnya? Para dukun. Para kiai, Pak Kiai tukang sebul. Tukang sebul. Idubasin. Disebarkan kepada orang-orang yang gandrungi mereka. Bangun dari tidur. Itulah yang diludah-ludahkan kepada orang yang butuh-butuh mereka. Idubasin. Ya. Para takbanin. Tahu takbanin? Para takbanin separa sa'abin, orang-orang payah seperti ular. Jadi perhatikan. Ibnu Qayyim telah mengatakan al-'Allamah orang pintar. Nah, ini yang benar-benar pintar. Dalam ayat ini setelah kalam yang telah lalu, artinya di sini dibawakan oleh Syaikhul Rahman dengan perkataan yang ringkas, bukan dinukil secara utuh. Dibawakan sesuai dengan apa yang selaras dengan penukilan dalam bab ini. Kata beliau Ibnul Qayyim, summa nafa ayyakuna qala summa nafa man fa'ilnya nafa Haidar. Nafa ini namanya miliknya siapa? Damirnya ini punyanya siapa? Siapa? Mas Dana. Isa. Tuma nafayani Isa alaihissalam. Ayakuna qala lahum gharama umira bihi wa huwa mahdhu tauhid. Kemudian Isa menafikan, membantah, meniadakan tuduhan yang mereka tuduhkan. Orang-orang Nasoro, para tukang dabrus, entem tahu? Orang Nasoro para tukang dabrus, ngedabrus. Kemudian Isa alaihissalam menafikan, meniadakan apa yang mereka tuduhkan kepada dirinya. Menafikan ayyakuna, menafikan akan keberadaan dirinya, berkata kepada mereka, selain apa yang telah diperintahkan kepada dirinya, tok. Apa itu yang diperintahkan? Itulah wahwa mahdud tauhid, yakni murni tauhid. Enggak ada perkataan lain kecuali itu. Dari Isa alaihissalam kepada umat di masa beliau. Faqala ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah pernah aku katakan kepada mereka kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadaku, ya Allah. Apa itu yang diperintahkan kepada beliau? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Agar kalian mengesakan Allah, mengibadah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Ini yang ku perintahkan kepada mereka. Murni tauhid. Tsumma akhbara anna syahadata alaihim muddatan muqamihi fihim. Kemudian Isa memberitahukan, mengkabarkan persaksiannya beliau itu atas umatnya di zamannya, muddatan muqamihim, sewaktu dirinya bersama mereka, berikoma dengan mereka, tinggal bersama mereka. Wa annahu ba'da al-wafat la tilahu alaihim. Sesungguhnya beliau Isa alaihi salam setelah meninggalnya tidak ada lagi kemampuan untuk mengetahui atas apa yang mereka lakukan dari umatnya beliau dari itu. Wa annallaha azza wa jalla al-munfaridu. Nah, berarti kan ba'da al-wafat bil itla alaihim, dan sesungguhnya Allah taala munfarid. Esa. Enggak ada lagi yang tahu kecuali beliau, kecuali dialah Allah Ta'ala, terkait dengan itila, mengetahui tentang keadaannya umatnya Isa alaihissalam. Ya kan? Faqala wa kuntu alaihim sayyidan ma dumtu fihim. Itulah persaksiannya, dan aku sebagai saksi atas mereka selama aku hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihi wa anta ala kulli syai'in shahid. Tatkala engkau matikan aku, ya Allah, engkaulah yang menjadi raqib, yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha bersaksi, maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini Isa alaihi salam tiba-tiba sekarang ini ada kuburan yang panjangnya 8 meter itu dianggap sebagai apa? Kuburannya wali yang bisa diminta pertolongan. Nah, bukankah seperti ini adalah kerbau? Mendingan kerbau. Manusia-manusia seperti itu. Mendingan kerbau. Pak Yai seperti itu adalah mengajak kepada orang menjadi kerbau. Nah, kerbau bareng-bareng jadi kerbau. Karena menghayal. Dunianya hidup dengan penuh dengan hayalan. Dikiranya bahwasanya mereka adalah sebagai manusia, pada dasarnya adalah lebih parah, lebih buruk daripada keledai dan kerbau. Wa sallallahu subhanahu bi anna syahadata fawqa kulli syahadatin wa amma. Apa? Wa sallallahu sahih santa. Maf'ulun bi. Wa sabani wa sabah dhamirnya kembali kepada Isa. Allah disifati oleh Isa alaihissalam. Bahwasanya persaksiannya Allah Ta'ala di atas seluruh persaksian dan lebih umum. Lebih mencakup. Lah amma ini lebih mencakup, lebih meliputi. Bagaimana ya kawan? Jadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya beliau. Tentang umatnya. Dan barang siapa yang mengklaim selain itu, maka sungguh dia telah membuat kedustaan. Nah, atas Nabi, dan atas para anbiya, dan atas kaum muslimin. Nah, yang telah dibodoh-bodohi oleh orang tersebut. Dan inilah ya ikhwah. Banyaknya manusia sebagai tukang gombal, membodoh-bodohi orang. Nah, tapi yang namanya jualan, ya, walaupun enggak laris, juga kadang masih laku. Tapi mudah-mudahan dengan kita orang-orang yang beli atau yang menerima jualan tersebut, Nah, mudah-mudahan kita selamatkan rata-rata dari jualannya orang-orang yang tukang gombal. Taib. Kultu berkata Sabdur Rahman bin Hasan, kultu ku katakan kepada beliau. Fa fi hadza bayanu annal musyrikin khalafu ma amara Allah bihi rusulahu min tauhidihi ladhi wa dinuhum alladhi ittafaqu alayhi wa da'u nasa ilayhi wa faraquhum fihi illa man amana. Dalam penjelasan yang telah kita lewati babi hadza, dalam penjelasan yang kita lewati ada bayan penjelasan bahwasanya orang-orang musyrik telah menyelisih apa yang Allah telah perintahkan dengannya terhadap para utusannya. Apa itu yang Allah telah perintahkan kepada para utusannya? Berupa ya ini mentauhidkan Allah. Yang tauhid itulah sebagai agamanya para rasul. Wa dinuhum ini adalah namirnya ar-rasul. At-tauhid adalah agamanya para rasul. Yang mereka alladzin atnya din. Yang din itu adalah yang telah disepakati oleh para pesan Allah atas agama tersebut. Dan mereka menyeru, berkampanye, mengajak manusia kepada din tadi. Yang telah mereka sepakati oleh para rasul. Dan juga din inilah mereka, para rasul memisah, menyelisih umatnya, musyrikin. Illa man amana wa faraku hum, yakni musyrikin, mereka para rasul. Memisah dari orang-orang musyrik dalam perkara din tersebut, kecuali orang yang beriman tok. Nah ini adalah walak wal barok. Para rasul tabiatnya adalah sebagai pribadi yang mulia. Berpisah dari orang-orang musyrik. Berkawan dengan orang yang cuma beriman tok, ilaman amanah, kecuali orang yang beriman maka dikawani, ditemani, dibela, didukung. Bukan bikin sebaliknya, para muwahidin dilawan, para musyrikin dikawan. Ya kan? Maka semua menjadi terbalik. Fakaifa yuqalu liman dana bidinihim wa ta'ahum bima umiru bihi min ikhlasil ibadah lillahi wahdahu. Fakaifa yuqalu liman dana bidinihim wa ta'ahum bima umiru bihi min ikhlasil ibadah lillahi wahdahu innahu qad tanakkasahum biadat tawhid alladhi ata'a bi rabbahu wa taba'a fihi rusulahu alaihim assalam wa nazzaha bi rabbahu anil syirik alladhi wa hadmun lirububiyah wa tanakkusun lililahiyah su'udan lin rabbil alamin. Ini adalah istifham al-inkari. Bagaimana istifham al-inkari? Maka bagaimana? Kok bisa-bisanya? Dikatakan kepada orang yang mengikuti agamanya para rasul, mentaati para rasul dalam apa yang mereka diperintahkan dengannya berupa memurnikan ibadahnya lah untuk Allah. Top. Kemudian diklaim dikatakan mereka-mereka itu telah meremehkan para rasul dengan tauhid ini yang telah mentaati dengannya hanya terhadap Rabbnya. Inna qatanaqqasahum biada tauhid alladzi ata'a bi rabbahu. Jadi alu tauhid ditembak dengan peluru palsu. Tapi peluru palsu pun walaupun palsu ya kan? Peluru atine gedang itu ngerti? Tahu ngertinya hati-hati ini bergedang? Bergedang lho, pohon pisang kan ada ya, deboknya itu bikin peluru. Tapi karena yang ditembak adalah memang takban, ya tembus juga. Nah itu, ditelan juga karena yang ditembak adalah takban, orang yang parah. Jadi gombalnya juga lah laku gitu. Bagaimana gembala mereka? Orang yang mencintai agama Allah, mengikuti agamanya para rasul, dianggapnya apa sebagai meremehkan para rasul. Dengan tauhid, yang dengan tauhid dia mentaati Allah melalui Rabbnya. Dan mengikuti dalam dengan tauhid mengikuti para utusannya, alaihissalam. Mensucikan dengan tauhid kepada Rabbnya dari syirik. Disucikan dari syirik. Yang mana syirik adalah sebagai bentuk penghancurkan terhadap tauhid rububiyah. dan meremehkan dalam al-uluhiyah dan anggapan buruk terhadap Rabbul Alamin. Ini yang perhatikan. Inilah kejahatan dari para penjahat. Ya kan? Gombalnya diobral, para muwahidin dianggap sebagai orang yang meremehkan para rasul. Dengan bukti, maukah mereka menerima dakwah tauhid? Enggak mau. Karena dakwah ini dianggapnya sebagai meremehkan para rasul. Bagaimana mengagungkan rasul menurut mereka adalah diseru, dipanggil, dipasang di ruang tamu sebelah kanan apa? Ya Allah, sebelah kiri ya Muhammad. Nah itu. Itu baru namanya mengagungkan para rasul, mengagungkan Allah Ta'ala. Ini kenapa? Karena mereka tadi para takbanin, orang-orang yang enggak paham tentang agama Allah Ta'ala, itu dianggapnya sebagai pengagungan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya alaihissalam. Dan ini hakikatnya adalah tandingan sebelah kanan ya Allah, sebelah kiri ya Muhammad. Jadi manggil ya Allah dan sama saja memanggil ya Muhammad, tandingan sebelah kanan dan sebelah kiri. Siapa yang menjual barang-barang tadi? Para tukang gombal. Dan siapa yang membelinya? Lagi apa? Para takbanin dari kalangan muslimin karena juhal, karena bodoh. Nah ini, perhatikan ya ikhwan. Itu tadi. Ya kan, peluru kapuk tapi tembus. Kenapa? Karena yang tembak adalah orang yang lebih parah daripada kapuk. Belum tahu kapuk? Kapas. Nah itu. Ini perhatikan. Wal musyrikun hum a'da'ur rusul wa khusama'uhum fid dunya wal akhirah. Sedangkan orang-orang musyrik, mereka adalah musuhnya para rasul. Wa khusama, khosim, jamaknya khusama. Seperti alim, jamaknya ulama. Jadi musyrikun adalah musuhnya para rasul. Lawan debatnya para rasul di dunia dan akhirat. Al-musyrikun, orang-orang musyrik sebagai musuhnya para rasul, lawan debatnya para rasul di dunia dan akhirat. Maka itu dengan sama saja. Musyrikin adalah lawan debatnya para muwahidin selain para rasul. Jadi kalau sudah tahu dalam kondisi seperti ini, seorang muwahid harus bangga. Lawannya adalah musyrik. Bangga-bangga dikawani, ditemani. Maka syar'u li atba'ihim aytabarra'u min kulli musyrikin wa yakfuru bihi. Maka syar'u li atba'ihim aytabarra'u min kulli musyrikin wa yakfuru bihi. Wibgiduhu wa yu'aduhu bi rabbihim wa ma'budihim. Maka syara'u. Para rasul telah memberikan syariat untuk para pengikut mereka agar berlepas diri dari seluruh musyrik dan agar mereka kufur dengan si musyrik. Membenci musyrik, memusuhi musyrik demi mencintai Rabb mereka, demi membela agama mereka para ar-rusul. Kul falillahi al-hujjatul baligh. Kul, katakanlah wahai ar-rasul, wahai Muhammad, wahai Nabi. Falillahi al-hujjatul baligh, hanyalah milik Allah tak hujjah yang mematakan, enggak ada lagi lawannya. Hujjah al-baligh. Falasa'ala hadakum ajma'in, maka seandainya jika Allah itu menghendaki, sungguh Allah akan menunjuki mereka kalian seluruhnya. Tapi siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang dapat kekufuran ini adalah terkait dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dan idlalnya Allah Subhanahu wa taala murni, bukan dari siapa-siapa. Tapi ya ikhwah. Selesai? Ayo. Kita habis dari bab ini. Ya kan? Isyrikuna ma la yakhluq lahum. Mana? Babnya A. Aisyrikuna ma la yahluku syai'an wa hum yukhlaqun wa yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ini bab yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Bab yang sangat bermanfaat. Dari bab ke bab saling kuat menguatkan. Sebagaimana telah kita lewati di awal kitab kita ini. Masalah tauhid di awal bab akan diperjelas dengan bab-bab yang setelahnya. Nah, maka kitab ini sebagai kitab yang diwasiatkan oleh seluruh ahlul ilm dari kalangan ahlus sunnah agar dibaca, agar dijadikan referensi dan dicermati isinya. Perhatikan. Perhatikan, cung, wakacung. Taib. Kalau rahmatullah fi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh beliau. Al-ula, masalah yang pertama, tafsirul ayataini. Penafsiran dua ayat yang telah dibawakan dalam bab. Nah itu. Yakni qaulahu ta'ala la yastati'una lahum nasra wa qaulahu ma yamlikuna min kitmir. Lianna idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidu waladi adam la yughni an qarabati sayya fa ghairu aula ayya jiza an darrin aw naf'in li nafsi aw li ghairihi. Maknanya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidu waladi adam, tuannya anak Adam seluruhnya. Tidak mampu untuk membela dari keluarganya sedikit pun dari azab Allah Ta'ala. Maka selain beliau sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi, lebih utama akan lemah dari madarat atau manfaat untuk dirinya atau selainnya. Ini tidak mampu berbuat apa-apa. Inilah pemahaman yang lurus terkait dalam masalah mensikapi ayat ini. Dan mensikapi tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang dikatakan sayyidu waladi Adam. Enggak boleh diklaim sebagai pembela keluarganya dalam kebatilan, dalam kesidikan. Lebih-lebih lagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka enggak akan punya kemampuan sama sekali. Maka itulah ikhwah, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, hari demi hari upayanya beliau dalam menyelamatkan umatnya dan keluarga dekatnya dan putrinya dan yang lainnya agar selamat dari azab Allah Ta'ala, bukan selamat dari kefakiran dunia, kemiskinan dunia. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, dikatakan Sirah Nabawiyah, tak pernah beliau sepanjang dakwah di Mekah 13 tahun tidak pernah menawarkan dan mengiming-iming para sahabat dengan dunia, tapi diiming-iming dengan surga. Maka kebalikannya dengan para hizbiyin, berdakwah adalah cuma menawarkan gajimu nanti sekian, dapat upah sekian, sebagai nanti di masa tuamu sekian, yaumu taqa'ud, hari pensiun sekian dan sekian dan sekian dan sekian, itu tok yang ditawar-tawarkan, diiming-imingkan oleh mereka orang-orang yang berdakwah cuma misinya dunia, seperti yang gandrungi organisasi dan partai dan yang semisalnya. Maka itu pernah kita adakan bantahan terhadap Abdul Hakim Abdad selama 7 hari, 7 kali pertemuan di Masjid Jawa Barat dulu. Dikarenakan dia mengiming-iming para madu'u sekolah di Libya dapat gaji sekian dan sekian. Siapa yang mampu memberikan gaji itu dan gaji itu? Ini dabrusnya orang-orang semisal dia. Mahfum. Jadi dakwah al-sunnah wal-jamaah enggak pernah menawarkan terhadap para madu'unya terkait dengan perbendaharaan dunia. Sebagaimana yang sering disebutkan oleh beliau Syekh Mukbil, di mana kesebagian santrinya sudah mulai kepencet dengan yayasan penyandang dana, langsung dari itu jatuh namanya. Karena sebagai apa? Pengekor dunia. Di kitabnya seluruhnya, habis-habisan menggerebek dan memerangi orang-orang yang tersendalami dan dakwah cuma kecantol dan kepencet dengan orang-orang yang membawa dana dengan atas nama dakwah. Dengan dana itulah mereka merusak dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh tempat. Maka itu perhatikan, awas dan hati-hati dengan propaganda perkara-perkara dunia kalau sudah masuk dalam medan dakwah. Tapi yang namanya subuhat dari kalangan setan, hati-hatinya hati yang lemah. Dana adalah sebagai roda dakwah. Tanpa roda dakwah akan masuk. Ini gombalnya orang-orang yang membuat sekolah-sekolah dikatakan resmi seperti Bukhari, Ma'had Bukhari yang ada di Solo dan semisalnya. Pengakuannya sebagian mereka, Ngaku pada saya sendiri. Langsung. Nah, kenapa harus diperbanyak uang yang dibutuhkan dari para wali santri? Sebagai roda dakwah. Kita lihat katanya, siapa yang akan langgeng dalam dakwah. Ya, kita lihat juga. Siapa yang langgeng dalam al-istiqomah, dalam kebenaran. Ayo, kita tantang-menantang. Enggak masalah. Mahbum Yahwa. Seakan-akan bahwasanya dakwah yang mereka keluar sebagai dakwah kunci kelengangan dakwah di dunia ini. Lihat para anbiya dalam keadaan kehidupannya susah payah, tapi dakwahnya yang berbarokah. Dialah mereka sendiri yang sekarang ini menyuarakannya. Tapi miskin, ya, hati lemah, ya, tipu daya setan terus meracuni dirinya. Sehingga ngigau, enggak ada ujungnya. Ini akan perhatikan. Baik. Insyaallah kita lanjutkan besok aja dalam masalah yang dalam bab ini. Dan ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Walhamdulillah.